Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga para pemirsa kita yang sudah ikut bergabung dari Uni Emirat Arab maupun yang lainnya. Alhamdulillah, pada sore hari yang berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Tauhid dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga para pemirsa yang baru bergabung dari Malaysia. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, kita sudah ambil bab baru pada pertemuan yang telah lalu, yaitu penjelasan dari bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah azza wa jalla ingatkan kalian akan dirinya, akan siksanya. Kemudian juga firman Allah azza wa jalla, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, aku maha tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Sekarang kita akan lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala haddathana Abdan, kami telah diceritakan oleh Abdan, an Abi Hamzah, dari Abu Hamzah, an Abi Salih, dari Abu Salih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, lamma khalaqallahul khalq, ketika Allah azza wa jalla menciptakan seluruh makhluk ini, atau ketika Allah azza wa jalla menciptakan makhluknya, dan maksud dari makhluknya di sini adalah jins, jenis makhluknya. Ketika Allah Azza wa Jalla ya menciptakan jenis makhluknya ini, kataba fi kitabihi. Allah Azza wa Jalla perintahkan pena, mencatat dalam lauhil mahfuz. Apa itu? وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَهُوَ يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ. Allah Azza wa Jalla يَكْتُبُ عَلَى نَفْسِهِ, dia mencatat untuk dirinya. Tidak ada yang memaksakan Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang intervensi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mencatat sesuai dengan iradahnya, kehendaknya. وَهُوَ وَضْعٌ عِنْدَهُ عَلَى الْعَرْشِ. Yang mana catatan tersebut ada dicatat oleh Allah Azza wa Jalla فَوْقَ عَرْشِ, di atas arasnya. Catatan itu di atas arasnya. Apa catatan tersebut? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku. Kasih sayang Allah Azza wa Jalla mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia hadis yang akan kita kaji insyaallah. Baik, kita akan ambil penjelasannya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan lamma khalaqallahul khalq. Ketika Allah Azza wa Jalla khalaqa, artinya di sini bisa bermakna mentakdirkan. Bisa bermakna ketika Allah mencatat. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain Nabi alaihi salatu wasallam telah menjelaskan kataballahu maqadiral khalaiq. Allah azza wa jalla mencatat takdir dan ketetapan seluruh makhluknya qabla khalqis samawat. Atau qabla an yakhluqas samawat bi 50,000 sana. Sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50,000 tahun. Jadi ini makna dari lamma khalaqallahul khalq, ketika Allah Azza wa Jalla mencatat ya penciptaan makhluknya, mentakdirkan makhluknya. Tentunya ini sebelum ada. Karena sebelum ada catatan. Atau juga boleh bermakna jinsul khalq, ketika Allah Azza wa Jalla memulai menciptakan makhluknya satu jenis saja sudah boleh. Baik, apa makhluk pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awwalu ma khalaqallahul qalam, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah pena, al-qalam. Baik, kataba fi kitabih, Allah Azza wa Jalla perintahkan pena itu untuk mencatat. Atau juga Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung mencatat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Inna Allah Azza wa Jalla lamma khalaqal khalq kataba bi yadihi." Allah Azza wa Jalla ketika memulai penciptaan makhluk ini, dia mencatat dengan tangannya. Ya, ala nafsihi, dia catat untuk dirinya, inna rahmati taghlibu ghadabi, rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku dan kemarahanku. Apa yang dicatat dalam catatan itu? Yang dicatat untuk dirinya, wa huwa wad'un, ya, wa huwa yaktubu ala nafsihi, Allah Azza wa Jalla catat untuk dirinya, kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah, Allah Azza wa Jalla mencatat untuk dirinya ar-rahmah, kasih sayang. Wa huwa wad'in 'indahu 'ala al-'arsyhi, yang mana catatan itu wad'al kitab 'indah, catatan yang dicatat oleh Allah Azza wa Jalla atau yang diperintahkan pena itu terletak di sisi Allah, fauqa arsyih, di atas arasy-Nya. Dan ini dalil juga menunjukkan bahwasanya Allah di mana? Di atas. Wadhih, jelas. Dan insyaallah akan datang lagi firman Allah, wa kana arsyuhu 'alal ma, arasy Allah di atas air. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Ini dia catatan kepada ya Allah, yang dicatat oleh Allah Azza wa Jalla, yang diwajibkan untuk dirinya atau yang dicatat oleh penanya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu catatan ini terletak di mana? Di sisi Allah, di atas arasy. Apa itu bunyinya? Inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Tayyib. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini? InsyaAllah banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Faedah yang pertama, dicatatnya seluruh takdir makhluk Allah Subhanahu, seluruh takdir makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi takdir semuanya tercatat. Kita ngaji hari ini juga sudah dicatat. Tidak ada yang lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalil ini menunjukkan rububiyah Allah. Apa itu? Menciptakan. Lamma khalaqallahul khalqa. Ketika Allah menciptakan. Karena rububiyah itu isinya apa? Ifradullah, mengesakan Allah dalam perbuatannya. Di antara perbuatan Allah apa? Menciptakan. Jadi dalam hadis ini ada tauhid apa? Penetapan tauhid rububiyah. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala la mukriha lahu. Tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Sekarang dikatakan di sini wa huwa yaktubu ala nafsihi, dia mencatat kewajiban dirinya. Tidak ada yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Adapun kita sebagai makhluk, namanya kita hamba yang mukallaf. Hamba yang melaksanakan beban. Adapun Allah Azza wa Jalla, dia mewajibkan dirinya, maka itu kembali kepada dia. Tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebabnya juga dalam masalah doa, janganlah seorang mengatakan Allahumma ghafirli in syi'ta. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau mau. Ya Allah, ampuni aku jika Engkau mau. Ya, atau apa? Mudah-mudahan kau lulus insyaallah. Kalau Allah mau. Padahal kita didoakan, seharusnya apa? Amin. Tapi ini apa? Mudah sukses ya insyaallah. Kalau Allah mau. Enggak ada yang maksa Allah. Karena Allah sudah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan mintalah kepada Rabb kalian atau mintailah aku, niscaya aku kabulkan. Nah, bagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau orang sakit? Ya, kalau orang sakit. Po. Apa doa Nabi kalau orang sakit? La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa, enggak apa-apa. Coba lihat saja orang-orang sakit begitu dokter bilang, oh bagaimana pak sakitnya? Oh tidak apa-apa, ini langsung segar dia. Naik dia punya apa? Ya, naik dia punya darah sel darah putih insya Allah. Kenapa? Dikasih dia itu apa? Semangat atau apa istilahnya? Sugesti. Ya, kasih sugesti. Dinaikkan dia punya semangat, segar dia. Tapi kalau ada dokter, bagaimana pak? Waduh, kemarin ada yang periksa begini. Pulang meninggal dia. Bagaimana, kaget gak? Lihat nih Rasulullah SAW para jamaah. Gitu ada orang sakit. La ba'sa tahurun. Oh ini gak apa-apa, ini ngampuni dosa. Insya Allah. Nah, bagaimana ini para jamaah? Apa ini tidak bisa dijadikan dalil ketika kita berdoa insyaallah? Nah, bisa. Karena apa? Al-fadhun nabawiyah, lafaz nabawi, ini mengandung kepastian. Mengandung apa? Kepastian. Mana dalilnya? Coba tengok firman Allah Azza wa Jalla dalam suratul Fath. Latadukhulunnal masjidal haram in insyaallah. Insyaallah bukan artinya tidak pasti itu. Itu kepastian. Baik. Jadi para hadirin rahmatullah azza wa jalla, Allah azza wa jalla tidak ada yang memaksa dia. Dia yang mencatat, dia mewajibkan dirinya ya sesuatu, maka itu pasti dan tidak ada yang bisa memaksa. Kemudian wa huwa wad'un indahu 'alal 'arsy. Catatan itu diletakkan di atas arasy. Di sini ada apa? Faedah menunjukkan bahwasanya catatan ini sangat penting. Ya, catatan ini sangat penting. Bagaimana pentingnya? Sampai Allah Azza wa Jalla letakkan di mana? di sisinya di atas arasy, makhluk yang paling besar. Ingat ya, arasy itu apa? Makhluk paling besar. Kal qubbati lil falak, ibarat kubah bagi alam semesta ini. Kalau masjid, kubahnya dia yang paling kecil. Ini masjid, beda ya. Kalau arasy, dia kubahnya alam semesta. Kalau kita ibaratkan kubah itu apa? Atapnya lah. Ya, tapi bukan bangunan minimalis ya. Ngepres, enggak. Kenapa? Dia makhluk yang paling besar. Maka para ulama berbeda pendapat, mana lebih dahulu, arasy dahulukah atau kalam atau pena yang diciptakan Allah Azza wa Jalla. Ada perbedaan pendapat. Ini dibawakan di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Shifaul Alim. Ya, dalam masalah takdir. Tayyib. Jadi, ya, hadis ini menunjukkan catatan ini sangat penting. Kenapa? Sampai Allah Azza wa Jalla letakkan di sisinya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menunjukkan annallah 'alal 'arsy. Allah Azza wa Jalla di atas arasy. Ya. Mustawin 'alaihi. Dia istiwa di atasnya. Naik di atasnya, meninggi di atasnya. Tentunya layak dengan kebesarannya, tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana dalam banyak tempat dalam Al-Quran yang mengatakan istawa saja ada berapa tuh? 7 tempat. Lain lagi ya konteks yang lainnya. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ah, di sini ada penjelasannya dikit. Ibnu Hajar rahimahullah taala membawakan dalam Fathul Bari dari pensyarah Sahih Bukhari, karena ingat syarah Sahih Bukhari ini mungkin ya kalau dimasukkan dalam ruangan ini, penuh ruangan ini khusus Sahih Bukhari saja. Syarahnya Sahih Bukhari saja insyaallah penuh ruangan ini. Satu kitab ini loh. Ya. Nah, Ibnu Hajar membawakan, dia menukil ya, mengutip dari pernyataan ulama-ulama yang mensyarah Sahih Bukhari, min ta'wil hatainil lafzatin bitta'wilatil batilah, yaitu bersemayam di atas arasy ini ditakwil dengan takwil yang batil, yang menunjukkan kerusakan akidah. Insyaallah akan datang bantahannya insyaallah. Tapi ingat, Ibnu Hajar dia menukil. Ya, dia menukil, dia mengutip saja. Ya, belum tentu mengimani. Karena dia hanya membawa dari para pensyarah. Dan Ibnu Hajar rahimahullah taala ulama ahlus sunnah. Ya, wa in akhta, sekalipun ada salahnya karena manusia yang sempurna para jemaah? Enggak ada. Yang sempurna hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dilihat atas dasar apa orang itu berdiri? Atas dasar sunnah, ada kesalahan wajar. Karena kalau enggak salah nanti jadi nabi dia. Ya. Hakada. Maka lihat berdiri di atas apa dia? Maka para ulama kita mengatakan ya, kesalahannya maghmurun fi bahri hasanatihi, tenggelam dalam lautan kebaikannya. Kemudian faedah berikutnya. Dalam hadis ini menunjukkan dua sifat Allah. Pertama, sifat rahmah, kasih sayang. Ar-Rahmanir Rahim. Yang kedua, al-ghadab, sifat marah. Sifat marah, tetapi tidak ada nama Allah sang pemarah. Tidak ada. Tapi kalau sang pengasih, ada. Kenapa? Karena ghadab ini tidak ditetapkan serta merta. Ghadab ini, marah ini ditetapkan fil muqabil, untuk melawan. Dan Maha Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk melawan orang-orang yang marah. Jadi ada beberapa sifat tidak disebut secara mutlak, tetapi ada ketika ada lawan dia menjadi sempurna. Contoh, tipu daya. Makar. Makar, kalau disebut begitu saja, jelek apa tidak? Oh, ini tukang makar ini. Jelek kan? Bukan sifat sempurna. Nah, tetapi kapan dia sempurna dan ditetapkan bagi Allah? Fil muqabalah, ketika melawan. Mana firman Allah? Wa makaru. Wa makarallahu wallahu khairul makirin. Wa makaru, mereka orang-orang kafir buat tipu daya, ya. Wa yamkurun wa yamkurullah. Wa makaru wa makarallah. Maka Allah Azza wa Jalla melawan tipu daya mereka dengan yang lebih hebat. Ini ada beberapa sifat, tidak bisa ditetapkan secara mutlak, tetapi dia akan menjadi sifat sempurna ketika ada lawannya. Baik. Jadi enggak boleh kita namakan, ya, di antara nama Allah Al-Makir, sang penipu. Salah. Atau di sini apa? Al-Ghadib. Maha pemarah. Enggak. Tapi kalau Maha Pengasih? Iya. Ini perlu diperhatikan para jemaah. Tetapi kasih sayang itu lebih luas daripada kemarahan, kemarahan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla tentang para malaikat pemikul arasy, mereka mengatakan apa? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Rabb kami, kasih sayangmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Kemudian juga dalam surah Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasi'at kulla syai', kasih sayangku meliputi segala-galanya. Inilah dia makna dari inna rahmati taghlibu ghadabi, kemarahanku dikalahkan oleh kasih, atau kasih sayangku mengalahkan kemarahanku. Kenapa? Marah Allah itu sedikit, kasih sayangnya tidak terbendung. Ya, kasih sayangnya tidak terhitung. Baik. Maka di dalam hadis ini menerangkan apa? Ablaghu dalil ala thubut sifatir rahmah. Ya, kelanjutannya tadi disebutkan bahwasanya apa faedahnya? Hadis ini menetapkan dua sifat Allah. Apa itu? Kasih sayang, kemudian murka dan marah. Tetapi ingat, kasih sayang jauh lebih luas daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bisa ditahrif, diselewengkan marah kepada makna yang lain. Tetapi kita katakan marah layak dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang bisa diambil dari hadis ini juga itu apa? Kita tidak boleh putus asa dan menyerah. Kita tidak boleh putus asa dan menyerah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesusah apapun kita harus optimis. Sesakit apapun, semiskin apapun, sekalah apapun, kita ini orang Islam tidak boleh pesimis, tetapi harus apa? Optimis. Harus optimis kita ini. Maka Nabi alaihi salatu wassalam yakrahu ya at-tasyaum wa yujibuhul fa'al. Allah benci yang namanya pesimis dan senang namanya optimis. Apa arti optimis? Berharap baik, berharap kebaikan, bukan mengkhawatirkan keburukan. Bunyi burung hantu selak leah, dengar suara apa? Dengar suara kecial. Apa katanya? Maling katanya. Ini kan sudah berburuk sangka sudah kita ini. Atau apa? Khawatir. Nanti lewat lagi burung gagak yang bunyi. Waduh, siapa yang mati ini katanya. Padahal mana burung gagaknya hadir melihat yang mati? Ya Allah. Jadi hadis ini menganjurkan kita untuk jangan putus asa dari kasih sayang Allah, jangan menyerah dan mengajarkan kita optimis. Jangan sampai kita pesimis. Jelas para hadirin? Baik. Qala haddatsana Umar bin Hafs, al-Imam al-Bukhari rahimahullah mengatakan kami telah diceritakan oleh Umar bin Hafs. Qala haddatsana abi, bapakku yaitu Hafs telah menceritakan. Qala haddatsana al-A'mash, kami telah diceritakan al-A'mash, Sulaiman bin Mihran. Qala sami'tu Abu Shalih, aku mendengar Abu Shalih an Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dausi radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini hadis kursi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku, kata Allah, tergantung sangkaan hambaku akan diriku. Jadi Allah azza wa jalla tergantung persangkaan kita. Kita sangka Allah baik, maka Allah baik sama kita. Kita sangka Allah tidak baik, maka dia tidak baik kepada kita. Nanti akan datang penjelasannya. Singkatnya apa? Antum yakin digaji oleh perusahaan, rajin kerja apa tidak? Hah? Rajin dong. Nanti kalau tidak rajin kerja, gajinya dipotong. Takut apa tidak? Takut tidak kerja. Ini namanya orang berbaik sangka itu. Berarti apa? Rajin antum beribadah, berarti antum olah orang yang baik sangka. Kenapa? Yakin dirinya diganjar surga. Taib sekarang. Kalau di satu perusahaan, ya kita yakin dia itu tidak akan menggaji kita. Akhirnya bagaimana kita kerja? Malas. Itulah dia orang yang buruk sangka. Jadi bukan namanya saya yakin Allah memasukkan saya surga, tapi gak pernah sholat. Ya, ini bukan namanya orang berbaik sangka. Ini orang buruk. Andai kata dia berbaik sangka, gak mungkin dia akan melalaikan. Karena apa? Karena dia tahu dirinya akan dibalas. Itu singkatnya makna dari berbaik sangka. Kenapa? Orang salah sangka dengan hadis ini. Ah, yang penting niat kita kepada Allah. Ya, kalau Allah, ya, kalau kita yakin Allah masukkan kita surga, ya masuk surga kita. Kalau kita percaya Allah masukkan kita neraka, ya masuk neraka kita. Tapi tidak pernah kerja, ya enggak bakalan para jamaah. Baik. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung pada sangkaan hambaku. Wa ana ma'ahu idza dzakarani, dan aku selalu bersamanya ketika dia menyebut diriku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Jikalau dia menyebut diriku ya sembunyi-sembunyi, maka aku sebut dia pada diriku sembunyi-sembunyi. Wa in dzakarani fi mala'in. Jikalau dia berzikir di tengah orang banyak, tapi bukan zikir rame-rame, karena orang memakai hadis ini zikir rame-rame. Bukan. Dzakarani fi mala, dia berzikir di tengah orang ramai, bukan artinya zikir berjamaah. Ya. Kenapa? Ini lafaz mufrad loh para jamaah, bukan ya lafaz berjamaah. Kemudian juga di samping itu tidak ada praktik dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ingat Quran ditafsirkan oleh sunnah. Ya. Baik. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in. Jikalau dia menyebut aku di tengah orang banyak, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Aku sebut dia di tengah orang, di tengah makhluk yang lebih baik dari mereka. Itu apa? Allah menyebut kita di hadapan malaikat. Wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an. Jikalau hambaku mendekat kepadaku dengan satu jengkal, aku mendekat kepadanya dengan satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an. Kalau dia mendekat kepadaku satu hasta, aku mendekat kepadanya dua hasta. Itu ba' namanya. Ini namanya dhira'. Ini apa? Shibir. Satu jengkal, yang setengah ini sampai siku namanya sehas, ba itu sampai sini, dua hastanya. Baik. Wa in atani yamshi ataituhu harwalatan, kalau hambaku dengan dia berjalan mendatangiku, maka aku pun berlari mendatanginya. Maka inilah dia bagaimana kita bisa menjadi wali Allah. Itu apa? Dengan kita melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini termasuk minal ahadits al-qudsiyah. Hadis qudsi. yang disandarkan, disebut oleh Nabi SAW, disandarkan kepada Allah. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulullah ta'ala. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman. Ya. Tetapi hadis kursi ini ghair muta'abbad bi tilawatihi. Kita membaca hurufnya enggak dapat pahalanya. Kalau mengamalkan baru dapat. Beda dengan Quran. Membaca hurufnya saja sudah berpahala, apalagi mengamalkannya. Kemudian juga hadis kursi ini dia tidak bukan mukjizat. Beda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mukjizat dan ayat. Yang disebut di dalam Kitabul I'tisam, ya, dalam Kitabul I'tisam, kita berpegang teguh dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang akan kita kaji insyaallah pada malam Kamis di Masjid At-Taqwa Bisentro. Di sana dijelaskan apa? Setiap nabi Allah Subhanahu wa taala ursila alaihim minal ayat ma amana bihil bashar. Jadi setiap nabi itu akan dikirimkan ayat, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat dengan apa yang berlaku yang diagungkan saat itu. Nah, di saat Nabi Musa apa yang diagungkan? Sihir. Dikasihlah Nabi Musa tongkat yang melahap ya, sihir-sihirnya. Akhirnya terperanjat, kaget dan beriman. Baik. Di zaman Nabi Allah Isa apa yang hebat? Medis. Ya, medis. Maka apa? Allah berikan Nabi Isa yang mati bisa hidup. Karena apa? Belum ada sejarahnya dokter menghidupkan orang mati. Ada? Enggak ada. Akhirnya apa? Terperanjat orang bisa beriman dia. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam di zamannya apa yang hebat? Sastra Arab, turun Al-Qur'an, terperanjat orang-orang Arab, banyak yang beriman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa innama utitu wahyan." Adapun aku yang Allah berikan aku wahyu. Yang diberikan apa? Wahyu. Baik. Jadi ingat, hadis qudsi ini adalah hadis yang disebut oleh Rasul disandarkan kepada Allah. Kita tidak beribadah membaca hurufnya dan tidak juga sebagai mukjizat. Baik. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku tergantung sangkaan hambaku terhadap diriku. Dhan di sini para jamaah artinya adalah al-ilmu wal yaqin. Aku itu tergantung keyakinan hambaku kepadaku. Maka oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam telah menyebutkan dalam sabdanya, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu dhann billah." Tidak boleh seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan dia berbaik sangka kepada Allah. Baik. Dan itu dia sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, makna dari berbaik sangka adalah dia beramal saleh. Kita ambil dalilnya sekarang para jamaah bahwasanya orang yang berbaik sangka adalah orang yang beramal saleh. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 218. Dalil yang sangat jelas para jemaah. Ayat 218 surat Al-Baqarah bahwasanya namanya orang berbaik sangka kepada Allah dialah orang yang beramal saleh. Kalau orang tidak beramal saleh berarti apa? Itu orang yang berburuk sangka. Surah Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu." Perhatikan ini. "Innal ladzina amanu." Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang bertauhid, "Walladzina hajaru," dan orang-orang yang berhijrah meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam, "Wajahadu fi sabilillah," berjihad di jalan Allah dengan jihad yang syar'i. Nah, apa kata Allah? "Ulaika yarjuna rahmatallah." Merekalah orang yang berharap rahmat Allah. Merekalah orang yang berbaik sangka. Maka digambarkan seperti yang tadi para jamaah. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahmatullahi alaihi. Apa kata beliau? Al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu dia menggabungkan ihsan, perbuatan baik, meskipun sudah baik tetap juga khawatir tidak diterima. Ya. Sudah berbuat baik khawatir tidak diterima. Wal munafiq, adapun orang munafik, jama'a isa'atan wa amna. Dia mengumpulkan perbuatan buruk dan merasa aman dari neraka. Udah perbuatannya jelek, aman. Orang beriman, perbuatannya baik, takut. Taib, lihat dalam suratul Baqarah. Kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Ismail. Apa disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah 127? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah beserta Isma'il, seketika sudah ditinggikan mereka berdoa lagi, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Dikatakan oleh salah seorang ulama salaf, Al-Hur berkata, Khalilur Rahman, kekasih Allah, tarfa'u qawa'ida baitir rahman, engkau membangun pondasi Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah yang Maha Pengasih, wa takhsha alla yuqbala min, tapi masih engkau khawatir tidak diterima. Padahal yang menyuruh dia meninggikan bangunan Ka'bah siapa? Allah. Setelah ditinggikan masih dia khawatir tidak diterima. Inilah orang beriman para jamaah. Amalannya sudah sunnah, amalannya niatnya sudah ikhlas, tapi khawatir juga jangan-jangan tidak diterima. Nah, jangan sampai nanti ya amalannya sudah tidak ikhlas, kemudian jauh dari sunnah, yakin masuk surga. Wah, ini fatal ini para jamaah. Ini lihat Nabi Ibrahim. Jadi orang yang berbaik sangka, siapa mereka? Orang-orang yang beramal saleh sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang kita sebutkan tadi. Jadi Allah mengatakan, ana inda dhanni 'abdi bi, aku itu tergantung pada sangkaan hambaku. Dan Nabi SAW memerintahkan kita, janganlah seorang di antara kalian meninggal dunia melainkan dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia berbaik sangka. Baik. Kemudian lanjutannya. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama hambaku apabila dia menyebutku. Apa maknanya ini? Ai ma'ahu bil ijabah wa taufiq. Apa permintaannya dijawab oleh Allah? Apa yang diucapkan didengar oleh Allah? Apa yang diperbuat dikasih pahala Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan, apakah ini bukan takwil namanya? Tidak. Kenapa? Karena kalau dikatakan Allah bersama hambanya, menyatu zat Allah dengan diri hambanya, ini sesuatu yang mustahil. Syar'an wa aqlan. Au syar'an wa hissan. Secara dalil maupun secara secara dalil Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah di atas arasnya, bainul an khalqi, jauh dari makhluknya. Tapi apa yang dekat? Ilmu Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Satu secara syara', enggak mungkin menempel dengan makhluknya. Gitu ya? Dan Allah Azza wa Jalla mengkafirkan orang-orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa, Allah itu trinitas. Nah, gara-gara mengatakan Allah menjelma pada ibu, pada anak, kafir ibu sebut oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kita sekarang mengatakan Allah di mana-mana. Lebih parah ini dari orang-orang Nasrani. Lebih parah. Karena mereka hanya tiga loh. Kita ini semuanya. ya, secara his, secara kenyataan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalat, afwan, Nabi Allah Musa alaihissalat wassalam meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi arini anzur ilaih, ya Allah, perlihatkanlah aku dirimu. Dalam surah ya, Al-A'raf ayat 143. Qala Rabbi arini anzur ilaih, ya Allah, perlihatkanlah aku dirimu. Qala lan tarani, Allah berfirman, engkau tidak bakalan melihat aku di dunia ini. Tetapi di akhirat jelas, melihat Allah adalah kenikmatan yang paling paling besar. Tetapi apa kata Allah? Walakin yanzur ila al-jabal. Kalau engkau mau melihat aku, lihat gunung ya Musa. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, maka engkau melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal. Ketika Allah Azza wa Jalla ingin menampakkan dirinya di gunung itu, gunungnya hancur. Mana lebih kuat, gunung atau antum? Nah, ini secara his loh, secara kenyataan. Jadi tidak mungkin maksud dari hadis ini apa? Yaitu Allah menempel dengan makhluknya. Allah menyatu. Ya. Tapi apa? Ini namanya ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan itu ada dua. Pertama, kebersamaan umum. Jadi Allah bersama makhluknya semua, semuanya. Dan ini adalah al-ilmu. Maknanya Allah mengetahui, Allah melihat, Allah menyaksikan. Mana contohnya dalam surah Mujadilah ayat yang ketujuh. Dan ini dalil yang dipakai Allah di mana-mana lagi. Apa itu? Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh? Alam tara annallaha ya'lamu? Apa engkau tidak mengetahui bahwasanya Allah Maha tahu di langit dan di bumi? Ma yakunu min najwa thalathatin. Tidaklah ya orang yang berbisik-bisik tiga orang melainkan keempatnya pasti Allah. Berbisik-bisik lima orang melainkan keenamnya Allah. Kurang dari itu atau lebih dari itu, illa huwa ma'hum. Melainkan Allah bersama mereka di mana saja mereka berada. Apa artinya sini? Ilmu Allah. Kenapa awal ayat ilmu? Bukan artinya zat, bukan artinya diri, diri Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa saja pingsan kok. Padahal Nabi Musa bagaimana kekuatannya? Sampai si perempuan mengatakan, "Inna khayra man istajartal qawiyan." Amin. Orang yang terbaik engkau sewa wahai bapak, yang kuat dan amanah. Dan inilah dia yang mesti dilihat, karakter yang menjadi pemimpin para jemaah, kuat dan amanah. Jangan kuat saja amanah tidak, nanti korupsi dia. Jangan amanah saja, kuat tidak, enggak ada wibawanya nanti. Nah, ini loh kriteria nih para jemaah. Ya. Baik. Nabi Musa alaihi salatu wasalam, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Orang Qibti sekali tonjok langsung TKO. Mati langsung musuhnya para jemaah. Sekali tonjok itu. Dia baru ngelihat gunung yang disuruh ya Allah pingsan. Setelah itu, ya Allah tobat sudah aku, enggak minta lagi. Terus kita mengatakan Allah di mana-mana. Nih, di sini Allah. La ilaha illallah. Ini jelas bertentangan dengan syarak, bertentangan dengan his, kenyataan. Jadi itu yang pertama para jamaah, ya, ma'iyah, kebersamaan umum, artinya kebersamaan ilmu dan pendengaran dan penglihatan. Yang kedua, al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan secara khusus. Dan ini terdapat dalam surat An-Nahl ayat 128. Kemudian surat At-Taubah ayat 40. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa lagi berbuat baik. Yaqid yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Apa arti ma'a di sini? An-nasr. Dimenangkan, dibela, ditunjuki dan dijaga. Jadi bukan makna ma'iyah itu adalah zat Allah menjelma atau masuk pada makhluknya, bukan. Ya, dalam bahasa makhluk saja tidak jarang memahami artinya barang-barang. Ya, contoh, pergi kamu sudah ke fulan, saya sudah bersamamu. Ya, saya sama bersamamu. Apakah dia ke barang-barang terus? Hah? Enggak. Contoh lain, ya, begitu undangan. Yo, siapa temannya? Ini sama si fulan. Padahal apa? Padahal mobilnya beda, tetapi apa? Dikatakan barang. Lain lagi bahasanya orang Arab, sirna wal qamaru ma'ana, kami berjalan bersama bulan. Di mana bulannya? Di atas. Tadi barang-barang kita sama ikan itu katanya. Padahal apa? Ikannya di laut. Bahasa aja seperti ini para jemaah, dan Allah bermukhatab berbicara dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada orang Arab ini dengan bahasa yang difahami. Dan Allah azza wa jalla di atas arasy-Nya. Maka ma'iyah di sini, kebersamaan di sini, kebersamaan khusus, yaitu yang artinya Allah akan bela, Allah akan dukung. Kenapa? Ini bukan takwil, bukan tahrif. Karena apa? Didukung oleh dalil. Yang tidak ada dalil itu dikatakan tahrif, menyelewengkanlah makna dari zahirul lafz. Mungkin sampai di sini ini tidak bisa habis nih para jamaah. Nanti lagi insyaallah, mudah-mudahan faedahnya banyak ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Baik, kita ambil beberapa pertanyaan. Apakah merasa diri baik dalam hati termasuk mentazkiyah diri sendiri? Kita katakan merasa diri kita baik, ini tidak baik. Kenapa? Karena ya, yang namanya kita merasakan diri kita baik tetapi kok amalan pas-pasan, ini bisikan siapa ini? Syaitan. Orang beriman selalu seperti itu sikapnya. Apa itu? Selalu dirinya itu serba kurang. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan, orang beriman itu sudah berbuat baik masih tetap takut. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dibacakan ayat firman Allah azza wa jalla, walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajilah, orang-orang memberikan apa yang telah diberikan dan hatinya takut. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ahwal ladzi yasriq wa yazni wa yakhafu Allah, apakah maksudnya orang yang berzina mencuri masih takut kepada Allah? Itu maksudnya tidak. Ini maksud dengan ayat itu adalah yang berinfak, yang berpuasa, yang sholat, tapi masih khawatir tidak diterima. Hakadar Allah Ta'ala ala wa ala. Baik, saya kira demikian. Nanti malam kita lanjutkan insyaAllah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.